ku dibius cinta. Cintamu yang tak ada tandingnya, namun mungkin tak bisa, entah ku tak tahu. Sekeras hati bersama selamanya.